بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله ما lanjutkan pelajarannya dari jilid yang ketiga ini. Sekarang pelajaran yang baru, yang berikutnya. Ad-Darsul Ashiru. Ad-Darsul Ashiru. Pelajaran yang ke-10. Wal-Jarasu. Wa-Bada'atil Hissatul Khamisatu. Ran-Jarasu. Lonceng atau bel berbunyi, berdering. Wa bada'atil hissatul khamisatu. Dan mulai pelajaran yang kelima. Ya, al-hissah ya, jam pelajaran al-khamisah yang kelima. Bada'at ya, mulai. Jadi mulai pelajaran atau jam pelajaran yang kelima. Marrat 10 daqa'iqa aw aktsaru wa lam ya'til mudarrisu. Ya, marrat telah lewat, berlalu 10 daqa'iqa 10 menit aw aktsaru atau lebih. Ya, jadi telah berlalu waktu 10 menit atau lebih. Telah lewat 10 menit atau lebih. Walam ya'til mudarrisu, dan pak guru belum datang. Ya. Sa'imatullabu lintidhara. Sa'imatullabu alintidhara. Ya, para murid, para pelajar, ya, pusan, ya, sa'ima, pusan atau jenuh. Alintidhara, menunggu. Ya, para murid, para siswa itu bosan menunggu. Wa wafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'bathuna. Wa wafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'bathuna. Ya. Mereka mulai ya, wafiqu di sini bermakna mulai. Yataharrakuna bergerak ya, atau berpindah min amakinihim dari tempat-tempat mereka. Wa ya'bathuna dan mereka bermain-main. Ya. Jadi para murid itu bosan menunggu, kemudian mereka mulai bergerak atau berpindah dari tempat-tempat mereka dan bermain-main atau bermain ya. Fa ba'dhum waqafa yahtubu wa ba'dhum ja'ala yaktubu ala sabburati. Fa ba'aluhum, maka sebagian dari mereka waqafa berdiri yaktubu ya, dengan atau sambil berkhutbah, berbicara, berpidato. Sebagian mereka berdiri sambil berkhutbah, berpidato, berbicara. Wa ba'dhum ja'ala yaktubu 'ala sabburati, dan sebagian mereka itu mulai menulis pada papan tulis. Ja'ala dalam kalimat ini bermakna sebagaimana makna tafiqu atau tafiqa tadi, jadi bermakna memulai. Ya. Wa ba'dhum ja'ala yaktubu 'ala sabburati, sebagian mereka mulai menulis pada papan tulis. Ya. kemudian dakhalal muraqibu faj'atan, dakhalal muraqibu faj'atan, al muraqib sang pengawas, ya, pengawas di sekolah, ya, itu masuk, ya, masuk kelas faj'atan, tiba-tiba. Jadi tiba-tiba dalam keadaan seperti itu kelasnya, ya, murid-muridnya seperti itu, kemudian tiba-tiba muraqib ini masuk kelas. Waqala, kemudian dia berkata, ma hadza, ya, ma hadza, apa ini, ya, apa ini, apa yang terjadi di sini, ya, maksudnya kira-kira seperti itu, ya, ma hadza, apa ini, amrukum fawwa, amrukum fawwa, ya, perkara kalian itu fawwa, fawwa, kacau, ya, kacau balau atau berantakan, ya, perkara kalian, keadaan kalian itu berantakan, kacau balau, ya, tadi di kelas ada yang bermain, ada yang berbicara, ada yang menulis di papan tulis dan seterusnya, ya, fawba, kacau balau atau berantakan. Ka'annal fasla suqan, ya, kelas ini seperti pasar, ya, ka'annal fasla suqan, ya, seolah-olah kelas ini pasar, jadi kelas ini jadi seperti pasar, ya. Isma'u, isma'u, dengarkan oleh kalian, ya, dengarkan oleh kalian, inna mudarrisakum maridun, inna mudarrisakum maridun, sungguh guru kalian, pengajar kalian itu sakit. Falam yahbur al-yawma, falam yahburil yawma, sehingga beliau tidak hadir, tidak datang pada hari ini. Al-yawma, ya, pada hari ini. Ya. Fayumkinukum al-zahabu ilal maktabati awil insirafi ilal mahaji'i. Alakuminkum. Awil awil awi aw al-insirafu ilal mahaji'u. Aw atau awil insirafu ilal mahaji'u. Fayumkinukum, ya, maka memungkinkan untuk kalian, ya, memungkinkan bagi kalian, az-zahabu ilal maktabati, pergi ke perpustakaan. Au atau al-insirafu ilal mahaji'i, pulang kembali ke asrama-asrama. Ya. Jadi kalian bisa pergi ke perpustakaan atau kalian bisa kembali pulang ke asrama, ya, daripada di kelas dengan keadaan seperti itu. Kemudian antadhabu ilal maktabati khairun lakum, antadhabu ilal maktabati khairun lakum, kalian pergi ke perpustakaan itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian, lebih baik untuk kalian. Ini antadhabu ilal maktabati, jadi bahwasanya kalian pergi ke perpustakaan itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Kharajna min mabna ma'hadi, kharajna min mabna ma'hadi, kami keluar dari mabna ma'hadi. Mabna ini bangunan atau gedung, ya. Jadi kami keluar dari gedung ma'had. Ma'had ini apa? Di sini mungkin semacam lembaga pendidikan, ya, karena terkait dengan jami'ah, dengan universitas. Jadi yang sifatnya resmi, kalau di sini semacam lembaga pendidikan atau yang semisalnya. Mungkin dalam konteks lain, ma'had, ya, bisa diartikan pondok atau yang semisalnya. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan kondisinya, ma'had, ya, ini. Jadi kharajna min mabna al-ma'hadi, kami keluar dari gedung ma'had, gedung lembaga pendidikan ini. Ya. Kanatis sa'atu tsaniyata asyrata wan nisfa. Kanatis sa'atu tsaniyata asyrata wan nisfa. Ya. Jam pada saat itu pada pukul atau waktu pada saat itu pada pukul as-saniyata asyrata 12 wan niswa dan lebih setengah jam 12 waktunya saat itu pada jam 12 lebih setengah jam setengah satu di sini dikatakan jam setengah satu jam 12 lebih setengah jam. Ra'a ba'du zumala'i anna 'uda mudarrisana al-marilwa. Ra'a ba'du zumala'i. Sebagian teman-teman saya, ra'a di sini bermakna berpendapat. Jadi ra'a bisa bermakna melihat, melihat dengan mata, dengan indera penglihatan, atau juga bisa bermakna berpendapat. Ya, pendapat, berpendapat. Sesuai dengan konteksnya, tentunya dilihat, perhatikan. Nah, di sini, ro'a ba'lu zumala'i anna'uda mudarrisana al-mariwa. Jadi di sini bermakna berpendapat, mengemukakan gagasan atau ide. Jadi sebagian teman-teman saya berpendapat untuk na'uda, untuk mengunjungi atau menjenguk. Menjenguk mudarrisana al-marido, guru kami yang sakit. Jadi bukan bermakna sebagian teman-teman kami melihat. Bukan seperti itu. Melihat dalam artian dengan indrawi, bukan. Tapi berpendapat. Ya. Jadi sebagian teman-teman saya berpendapat untuk menjenguk guru kami yang sakit. Fakultu lahum, lalu aku katakan kepada mereka, laisa waktu munasiban lil ayadati. Laisa waktu munasiban lil ayadati. Waktunya itu tidak sesuai untuk menjenguk. Bukan waktunya yang sesuai untuk menjenguk. Menjenguk orang sakit atau di sini menjenguk gurunya yang sakit. Tadi disebutkan jam setengah satu siang. Jam 12 lebih setengah siang hari. Ini umumnya ya waktu yang apa untuk istirahat, untuk melepas lelah. Apalagi di sini orang yang sakit, ya tentunya masih kondisinya lemah. Jadi untuk dijenguk pada jam itu tidak tepat, tidak sesuai. Ini. Sana'uduhu ba'da solatil asri, insya'allahu. Sana'uduhu, kita akan menjenguknya ba'da solatil asri, sesudah solat asar. Sesudah solat asar. Insya'allahu, jika Allah menghendaki. Ya, ini. Jadi, kalau sesudah salat asar, itu sudah relatif ya, lebih longgar, lebih kondisinya lebih nyaman. Jadi, menjenguk di waktu itu. Ini. Lalu mereka mengatakan, yaitu teman-teman saya mengatakan, ar-ra'yu ra'yuka. Ar-ra'yu ra'yuka. Ya, pendapat itu ya pendapatmu. Di sini, ra'yu, masdar dari ro'a tadi yang bermakna pendapat, ide atau gagasan tadi. Ya, pendapatnya, ya, pendapatmu. Maksudnya, ya kami mengikuti pendapatmu. Ya, maknanya demikian ya. Ya ikut pendapatmu saja. Itu kira-kira begitu. Tapi di sini dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat seperti ini. Ar-ra'yu ra'yuka. Ya, pendapat itu pendapatmu. Ya. Ini ada beberapa hal yang akan disampaikan di sini, bagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Sama hari ini, latihan-latihannya awalan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. Lima lam yahburil mudarrisu. Lima lam yahburil mudarrisu. Yang pertama dibaca lima, yang kedua dibaca lam, ya, sama tulisannya, berbeda membaca, berbeda makna, ya. Lima lam yahburil mudarrisu, kenapa, mengapa, ya, lam yahbur, tidak datang, tidak hadir al mudarrisu, sang guru, kenapa sang guru tidak datang, tidak hadir? Li'annahu maridun, ya. Li'annahu maridun, ini jawabannya. Karena pertanyaan dengan lima, ya afdalnya ya, ya tidak harus, tapi afdalnya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Jadi li annahu maridun, karena dia atau karena beliau sakit. Nah, kalau dijawab huwa maridun ya boleh, beliau sakit, tidak mengapa. Tapi lebih utama sesuai dengan pertanyaannya li annahu maridun. Ya. Ya. Semuanya boleh asal maknanya sama, intinya sama, marid ya, beliau sakit ini. Tanyaan yang kedua. Manil ladzi samaha lit-tullabi bilin sirafi? Manil ladzi samaha lit-tullabi bilin sirafi? Siapakah yang mengizinkan para murid, para siswa itu untuk insiraf, untuk pergi, meninggalkan kelas? Jadi insarafa, yansarifu, kemudian insiraf, ini bentuk masdar ya, itu bermakna pergi. Atau dalam konteks tadi ya pergi ya, maksudnya meninggalkan kelas atau kembali ke asrama atau yang semisalnya. Apa jawabannya? Ya, huwa al-muraqibu. Beliau adalah al-muraqib. Atau al-muraqibu alladhi samaha litullabi linsirafi. Ini. Atau samaha al-muraqibu litullabi bilinsirafi. Itu juga boleh. Ya, jawaban tidak harus satu bentuk kalimat tertentu. Bisa dengan beberapa ungkapan tadi. Yang jelas intinya sama, maksudnya sama. Ini ya. Salisan yang ketiga. Kam kanatis sa'atu indama kharaju min mabna ma'hadi? Kam kanatis sa'atu indama kharaju min mabna ma'hadi? Berapa keadaan waktunya? Pada waktu berapa? Pada jam berapa? Indama kharaju min mabna ma'hadi? Ketika mereka keluar dari gedung ma'had. Jawabannya kanat as-sa'atu as-thaniyata asyrata wa nisfa. Ya, as-thaniyata asyrata wa nisfa. Jam 12 lebih setengah. Nih, ini beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan tadi ya. Berikutnya ini yang akan dibahas dalam pelajaran ini. Tanian, tamrin yang kedua. Al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyatun. Al-jumlatu, jumlah. Atau kalimat. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Jadi jumlah atau kalimat itu imma ismiyatun. Ada yang ismiyah. Wa imma fi'liyatun, dan ada yang fi'liyah. Ini jenis jumlah, jenis kalimat dalam bahasa Arab. Ada dua macam ini. Yaitu ada yang jumlah ismiyah, dan ada pula yang jumlah fi'liyah. Fal jumlatul ismiyatu hiya allati sadruha. Ya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang sadruha, permulaannya, yang ada di permulaan pada jumlah tersebut, itu alhamzatu yang hamzah, yang a, ismun sarihan, ism sarih. Jadi jumlah kalimat yang permulaannya berupa ism sarih. Ism sarih, sarih itu maksudnya jelas ya. Maksudnya apa isim sharif? Ya isim yang jelas. Artinya benar-benar lafaz isim. Bukan selain dari itu. Jadi kata yang ada di awal pada jumlah itu berupa isim. Benar-benar lafaz isim. Bukan yang lainnya. Nanti akan dijelaskan sesudahnya. Ini disebut dengan isim sharif. Nahu, contoh. Allahu ghafurun. Allah itu maha pengampun. Permulaan kalimat ini, jumlah ini, lafzul jalalah. Ini termasuk isim. Lafaz ini termasuk jenis isim. Bukan fi'il, bukan harf, bukan satu ungkapan atau susunan yang lain. Bukan, tapi jelas itu isim. Hadihi madrasatun, ini sekolah. Hadihi yang di permulaan kalimat ini ism isyarah. Ya, termasuk ism. Ya, namanya saja ism isyarah. Jadi dia ism. Bukan fi'il, bukan harf, bukan yang lain. Tapi dia ism. Kemudian ana mujtahidun, saya rajin. Permulaan kalimat ini lafaz ana. Ana ini termasuk bomir. Dan bomir ini termasuk ism, bukan fi'il, bukan harf. Jadi kalimat-kalimat ini dimulai oleh ism. Lafzul jalalah, ataupun hadihi, ism isyarah, ataupun ana, bomir. Sehingga kalimat-kalimat yang semacam ini, yang permulaannya berupa ism, ism yang sharih, benar-benar lafaz ism itu sendiri, maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Ini. Ya, sesuai dengan namanya, jumlah ismiyah. Jadi yang ada di permulaan jumlah ini adalah isim. Jenis yang pertama tadi berupa isim shariyah. Ini. Kemudian al-ba'u yang ba' yang kedua. Ya, dari pengertian tadi, jumlah ismiyah adalah jumlah yang permulaannya masdarun mu'awwalun, berupa masdar mu'awwal. Ya, masdar mu'awwal. Apa itu masdar mu'awwal? Nahwu, sebagai contoh. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Ya, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, permulaan ayat ini, kalimat ini. Antasumu. Antasumu. Ya, wawunya tidak dianggap ya. Karena itu huruf. Jadi awal kalimat pada lafaz, pada susunan antasumu. Nah, ini yang dimaksud dengan masdar muawwal seperti ini, antasumu. Kenapa? Dijelaskan fa antasumu, jadi antasumu takdiruhu siyamukum. Takdirnya, maknanya adalah siyamukum. Jadi dia bermakna bentuk masdar dari fi'il tersebut. Jadi ini masdar yang ditakwil. Jadi antasumu itu maknanya adalah siyamukum. Jadi tasumu dari fi'il soma yasumu, kemudian masdarnya siyamun. Kemudian antasumu tadi fa'ilnya adalah untuk antum ya. Fa'ilnya ya nomor wawu. Tapi secara makna untuk antum, digunakan untuk antum, bentuk fi'il ini. Maka tadi maknanya, masdar itu kemudian diidofahkan pada bomir yang semakna dengan antum. Yaitu bomirnya menggunakan bentuk bomir yang muttasil. Yaitu bomir kum. Kaf yang disertai dengan mim sebagai tanda jamak. Jadi bukan siyamu antum, tapi siyamu kum. Jadi secara makna atau penggunaan sama untuk antum, untuk mukhatab jamak. Ya, ini. Jadi ini bentuk masdar muawwal, antasumu. Jadi susunan an dan fi'al mudhari'. Ini. Susunan dari an dan fi'alnya. Ini yang disebut dengan masdar muawwal dan dia bisa ditakwil dengan masdar dari fi'al tersebut. Antasumu maknanya, takwilnya siyamukum. Ini. Nah, satu kalimat yang keadaan awalnya berupa masdar muawwal, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Kalimat atau jumlah yang permulaan dari kalimat tersebut itu berupa masdar muawwal, maka ini termasuk dalam pengertian jumlah ismiyah. Jadi antasumu khairul lakum, ini jumlah ismiyah. Ya. Jadi dalam hal ini bukan dihitung an itu satu kata sendiri, tasumu satu kata sendiri, bukan. Tapi ini satu rangkaian, an tasumu. Ya. Kalau dilihat secara lafaz, an itu huruf, tasumu fi'al. Tapi bukan seperti itu dalam hal ini. Ini satu rangkaian, an tasumu ini berupa masdar muawwal. Nah, ketika kalimat diawali oleh masdar muawwal, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Ini jenis yang kedua dari jumlah ismiyah tadi. Kemudian yang berikutnya, jumlah ismiyah, ya tadi disebutkan fal jumlah tul ismiyah tu hiya allati sadruha, jumlah ismiyah adalah jumlah yang permulaannya berupa yang jim, yang c, harfun musyabbahun bil fi'li, harfun musyabbahun bil fi'li, huruf yang diserupakan dengan fi'al, huruf yang serupa dengan fi'al, yang seperti fi'al. Ini jadi ada beberapa huruf tertentu yang itu serupa dengan fi'al, ya, dari sisi mungkin lafaz atau mungkin dari sisi fungsi atau hukumnya itu nanti ada beberapa keserupaan dengan fi'al, ya. Tapi dia tetap huruf, tidak termasuk fi'al. Kata ini termasuk jenis huruf, bukan fi'al, bukan isim, tapi harf atau huruf. Hanya saja amalannya ataupun lafadznya itu ada keserupaan dengan fi'al. Nahwu, contoh. Innallaha ghafurur rahimun. Innallaha ghafurun rahimun. Sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ini. Di sini awal dari kalimat ini, kata inna. Nah, inna inilah yang dimaksud dengan harf musyabbah bil fi'al. Huruf yang serupa dengan fi'al. Ya, suatu kalimat ketika awalnya berupa ini, berupa harf musyabbah bil fi'al, maka ini termasuk jumlah ismiyah. Kemudian di sini disebutkan al-ahruful musyabbahatu bil fi'li. Apa itu huruf-huruf musyabbah bil fi'al? Jadi huruf-huruf musyabbah bil fi'al, al-ahruf itu bentuk jamak dari harf. Kemudian musyabbah digunakan untuk jamak yang ghairu akal, ya musyabbahah gitu ya. Jadi al-ahruful musyabbahatu bil fi'li, huruf-huruf musyabbah, huruf-huruf yang serupa dengan fi'al, ia yakni inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Ini yang dimaksud dengan huruf musyabbah bil fi'al, huruf yang serupa dengan fi'al. Jadi inna dan saudara-saudaranya. Ada berapa huruf? Inna bersaudara ada 6 huruf. Inna, anna, lakinna, la'alla, ka'anna, satu lagi. Ya. Laita, ya. Ini laita. Jadi ada 6 huruf yang termasuk ini inna wa akhawatuha. Ini. Jadi setiap kalimat yang diawali ini inna ataupun anna atau ka'anna atau lakinna atau la'alla atau laita, inna bersaudara, maka ini termasuk jumlah ismiyah. Jadi ini. Ini pengertian dari jumlah ismiyah. Jadi secara lengkap demikian. Nah, kalau mungkin selama ini yang kita ketahui jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim. Benar, tapi itu baru satu bagian. Ya, baru sebagian saja. Nah, di sini ditambahkan supaya lebih lengkap, lebih rinci, bahwasanya jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya, permulaannya itu berupa isim sharih atau berupa masdar muawwal atau berupa huruf musyabbah bil fi'al. Ini. Nah, ya. Ini ya, jadi lebih disampaikan lebih rinci, lebih lengkap dari yang sebelumnya. Kemudian sebagai tambahan tadi dikatakan isim shariih. Nah, ini untuk membedakan dengan yang masdar muawwal tadi. Ini artinya untuk menegaskan isim shariih ya artinya benar-benar lafaz isim, bukan bentuk masdar muawwal atau sesuatu yang ditakwil dengan isim, bukan, tapi yang dimaksud isim shariih ya benar-benar lafaz isim, bukan takwil dari suatu isim atau makna dari suatu isim seperti pada masdar muawwal tadi, bukan demikian. Sehingga di situ shariih itu untuk memperjelas, ini sebagai sifat ya, tapi untuk memperjelas dari makna isim tersebut. Isim shariih, isim yang jelas. Ini untuk jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya, Jenis yang kedua dari jumlah adalah jumlah fi'liyah. Ya, pengertiannya wal jumlatul fi'liyatu hiya allati sadruha. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang permulaannya itu berupa alhamdulillah yang A, fi'lun tamun, fi'al tam. Ya, fi'al yang tam, yang sempurna. Ya. Nahu sebagai contoh. Tola'atish syamsu. Tola'atish syamsu. Matahari itu terbit. Ya, di sini, fi'al, permulaan kalimat ini pada kata tola'at atau tola'a. Ya, tola'a. Ini termasuk fi'al. Dan dia fi'al tam. Maksudnya apa dia? Tam. Fi'al ini hanya cukup membutuhkan yang marfo' saja. Yaitu yang sebagai fa'il saja. Untuk menyempurnakan menjadi satu kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah. Memberikan makna yang sempurna. Cukup hanya dengan fa'il saja. Atau hanya dengan yang marfo'nya saja. Ini sudah membuat menjadi jumlah mufidah. Tola'atis syamsu. Tola'atis syamsu. Ya, matahari itu terbit. Ya, sudah bisa dipahami. Orang sudah paham. Sudah mengerti. Kalimat yang paling sederhana, yang dimulai dengan fi'al, ini seperti ini. Dan ini menunjukkan tadi, itu fi'alnya tam. Karena dia cukup membutuhkan yang marfu' saja. Ini pengertian fi'al tam. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh fi'al tam, seperti ini, ini termasuk jumlah fi'liyah. Kemudian jenis yang kedua tadi, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang permulaannya berupa alba yang B, fi'lun naqisun, fi'al naqis. Ya, yang berupa fi'al naqis. Nahu, contoh. Kanal jawu baridan. Kanal jawu baridan. Ya, udara itu tadinya dingin. Kana. Udara itu keadaannya sangat dingin atau dingin. Jadi di sini diawali oleh fi'al kana. Kana termasuk fi'al. Ini berada di awal kalimat ini. Dan di sini, kana di sini, untuk melengkapi dia menjadi suatu kalimat yang sempurna, makna yang sempurna dari suatu kalimat, dia membutuhkan dua kata, dua keadaan, yaitu al-jawu dan baridan. Ya, kalau hanya al-jawu saja, tanpa ada baridan, dia tidak bermakna secara lengkap. Maknanya belum sempurna. Kanal jawu. Kalau hanya seperti ini, udara itu, ya, keadaannya tadi hanya seperti itu, belum lengkap. Orang yang mendengar belum paham, belum tahu apa maksudnya, apa maknanya. Karena belum lengkap kalimatnya. Al-jawu di sini yang marfok. Ya. Kalau hanya disebutkan yang marfok saja, belum lengkap, belum sempurna, belum bisa difahami. Dia membutuhkan satu kata lagi untuk melengkapi menjadi kalimat yang sempurna. Baridan, dingin. Dalam contoh ini, baridan. Ketika ditambahkan ini, baridan, maka maknanya menjadi lengkap, sempurna. Orang menjadi paham maksud makna dari kalimat tersebut. Udara itu keadaannya dingin. Sudah paham dengan adanya baridan tadi. Keadaan kata ini mansub. Baridan ini keadaannya mansub ya dengan fathah pada huruf akhir. Nah, dengan adanya ini maka menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini jadi karena di sini dia tidak cukup hanya dengan yang marfu'nya saja. Al-jawu misalnya tidak cukup. Dia membutuhkan yang marfu' dan juga yang mansub untuk melengkapi, untuk menyempurnakan jadi kalimat yang utuh yang bisa difahami maknanya dengan jelas. Ini. Nah, karena dia membutuhkan dua hal, yang marfu' dan yang mansub, maka dia disebut naqis. Kurang, dia butuh lebih banyak. Dua hal. Kalau yang tadi tam, yang fi'al tam tadi, dia cukup membutuhkan yang marfu' saja. Sudah sempurna, sudah cukup. Sehingga dia dikatakan fi'al tam, karena cukup membutuhkan yang marfu' saja. Tapi kalau yang ini, dia membutuhkan yang marfu' dan juga yang mansub. Ya, sehingga dia disebut dengan fi'lun naqisun, fi'al naqis. Jadi ini fi'al dari sisi ini, kebutuhannya pada sesuatu, pada kata tadi, dia ada fi'al tam dan ada fi'al naqis. kalau fi'il tam itu hanya cukup hanya membutuhkan yang marfu'nya saja, yaitu fa'ilnya saja. Adapun fi'il naqis, dia membutuhkan yang marfu' dan juga membutuhkan yang mansub untuk membentuk kalimat yang sempurna. Ini. Kemudian diistilahkan yang marfu' itu sebagai ism kana, yang mansub itu sebagai khobar kana. Ini. Nah, kemudian al-af'alun naqisatu fi'il naqis hiya kana wa akhwatuha, itu adalah kana dan saudara-saudaranya. Jadi yang termasuk fi'il naqis ini, al-af'alun naqisah yang termasuk fi'il naqis adalah kana dan saudara-saudaranya. Ya. Di sana ada kana, sara, amsa, asbaha, dhalla, bata, laisa, kemudian madama, dan seterusnya. Ada beberapa lafaz yang banyak di sana. Nah, ini semua termasuk saudara-saudara kana, dan ini semua termasuk fi'il naqis. Nah, setiap jumlah, setiap kalimat yang diawali oleh fi'il naqis, ini termasuk jumlah fi'liyah. Ya. Karena dia fi'il, kana itu fi'il. Dan saudara-saudara juga demikian, itu termasuk fi'il. Hanya saja jenisnya tadi fi'il yang naqis. Jadi ini pengertian dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sebagai contoh untuk lebih jelas disebutkan sesudahnya, al-jumlatu, ya, jumlah, ada dua macam, dua jenis. Yang pertama al-jumlatul ismiyatu, yang kedua al-jumlatul fi'liyatu, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian di sini disebutkan masing-masing contohnya sesuai dengan tadi jenis keadaan kata yang ada di awal kalimat tersebut. Untuk al-jumlatul ismiyah itu, jumlah ismiyah, contoh yang pertama, Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. Kata pertama di awal kalimat ini, di awal jumlah ini adalah lafzul jalalah. Ini termasuk ism sharih, sebagaimana pengertian di atas tadi. Ya. Contoh yang kedua, ba, yang b, antasumu khairul lakum, kalian berpuasa, bahwasanya kalian berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Yang ada di awal jumlah atau kalimat ini, antasumu, ya, antasumu, ini merupakan masdar muawwal, ya, susunan an dan fi'alnya, ini masdar muawwal, berada di awal kalimat ini, berarti ini adalah jumlah ismiyah. Contoh yang jim, yang c, innallaha ghafurur rahimun, sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Yang ada di awal kalimat ini, lafaz inna. Inna ini termasuk harf, musyabbah bil fi'al. Huruf yang sesuai atau yang serupa dengan fi'al. Berarti ini termasuk jumlah ismiyah. Ini. Jadi dari tiga contoh ini, untuk jumlah ismiyah. Bisa diperhatikan atau dihafalkan untuk mengingat, menghafal, atau memahami jumlah ismiyah. Jadi jumlah kalimat yang awalnya berupa ism sharih atau masdar muawwal atau huruf yang serupa dengan fi'al. Ini contohnya, ini tiga ini mencukupi insyaallah. Ya. Kemudian yang berikutnya al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Di sini ditunjukkan dengan contoh bagaimana tadi. Yang pertama contoh tola'at asy-syamsu. Ini tola'at asy-syamsu, tola'at asy-syamsu. Yang ada di awal kalimat ini tola'at. Ya, tola'at. Ya, tola'at ini termasuk fi'al dan fi'al tam. Maka kalimat ini diawali oleh fi'al tam, maka dia jumlah fi'liyah. Contoh yang ba, yang b. Kana al-jawu baridan. Kana al-jawu baridan. Ya. Kalimat ini diawali oleh kata kana. Kana ini termasuk fi'il naqis. Ya, termasuk fi'il naqis. Sehingga kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah. Karena yang ada di awal kalimat ini berupa fi'il naqis. Ya. Kemudian contoh yang jim, yang c, Wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini sama ya dengan kana, ini sebagai tambahan. Awal kalimat ini, lafaz kana, ya, termasuk fi'il naqis, berarti ini jumlah fi'liyah. Ini. Dan mungkin ini juga untuk membedakan antara kana dengan inna, dari contoh yang akhir ini, tentang hukumnya, tentang amalannya, antara inna, huruf musyabbah bifi'al, dengan kana, fi'il naqis. Ya, innallaha ghafurun rahimun. Itu inna. Ya, innallaha ghafurun rahimun. Kalau kana, amalannya, hukumnya, kanallahu ghafuran rahiman. Ya, ini untuk membedakan antara inna dengan kana. Ini, dari contoh ini. Kalau mungkin dari apa takrif, dari pengertian, definisi, kita sulit memahami atau terkadang terbalik-balik. Inna itu yang tansibul isma atau yang tarfaul isma, yang mana? Ya. Ingat dari contoh aja, kalau kesulitan menghafalkan kaidah atau takrif, menghafalkan lafal-lafalnya ya, kesulitan ya, fahami makna, kemudian perhatikan contoh yang ada, ambil satu contoh, kemudian dihafalkan dari contoh ini, kita akan bisa memahami kaidahnya, walaupun mungkin lafalnya kita tidak hafal secara apa, terlek, tapi kita faham maksudnya, faham maknanya. Ini. Innallaha, inna allaha. Ini. Udan ghafurun rahimun. Innallaha ghafurun rahim. Jadi hukum inna, amalan inna. Lafzul jalalah sebagai isim dari inna, mansub innallaha, udan ghafurun, dan juga rahimun, ini sebagai khobar dari inna, ini marfu. Ghafurun rahimun. Kalau kana, kebalikannya. Kanallahu ghafuran rahiman. Kanallahu ghafuran rahiman. Kana, kemudian lafzul jalalah sebagai ism kana, ini marfu'. Lafzul jalalah, kanallahu, ya marfu' ya, dengan dhammah. Kemudian ghafuran dan juga rahiman, ini khobar dari kana, ini mansub. Jadi kalau kesulitan menghafalkan definisi, takrif atau pengertian, menghafalkan lafal-lafalnya secara letter-lock, ya fahami maksudnya atau maknanya dengan contoh-contoh yang ada. Ini untuk sangat membantu sekali karena memang untuk memahami bahasa Arab ya dengan contoh. Nah, kalau tidak dengan contoh ya sulit. Dan kaidah-kaidah bahasa Arab itu diambil dari contoh-contoh yang ada. Maka contoh ini sangat penting sekali dalam kita belajar. Ini dari contoh-contoh ini kita akan memudahkan kita insya Allah untuk mempelajari, untuk memahami bahasa Arab ini. Ini ya. Mungkin ada ditanyakan sebelumnya. Kalau tidak ada, mungkin pada tentang ini, pembahasan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ada beberapa soal. Sesudahnya itu ada soal yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai soal yang ke-7 ya. Ini. Dan coba dilatih nanti ya. Soal yang pertama, untuk mencari jumlah, contoh dari jumlah ismiyah dari bacaan pelajaran ini tadi. Soal yang kedua, mencari contoh jumlah fi'liyah dari pelajaran tadi ya. Dan yang berikutnya nanti bisa dibaca, masih terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari soal ini ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Kemudian tadi ya, soal-soalnya kalau bisa dilatih dulu di rumah, kita dikerjakan. Nanti pembahasannya insya Allah kita bahas bersama pada waktu yang akan datang. Kalau kumingkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.